Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Tadi sore saya mendengarkan di radio itu ada pengajian. Ada masalah yang perlu saya luruskan tentang masalah tajwid. Ini perlu diluruskan ya. Karena saya tadi mendengar dikatakan bahwa orang yang mencuri nafas di dalam baca itu hukumnya haram. Ini enggak benar. Enggak benar. Karena ketika kita mengatakan sesuatu itu haram, harus ada dalilnya. Karena haram itu artinya kalau orang melakukan dosa. Atau kita mengatakan sesuatu itu wajib, harus ada dalilnya. Karena kalau wajib berarti orang tidak melakukan itu dosa. Karena itu para ulama ahli syariat mengatakan bahwasanya ilmu tajwid itu enggak wajib. Cuman ilmu tajwid itu afdol, tapi tidak wajib. Yang wajib itu adalah tartil. Tartil. Karena Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Allah tidak mengatakan, wajawwidil qur'ana tajwida. Tidak ada. Surat Al-Muzammil. Tartil. Yang dimaksud tartil itu, masing-masing huruf keluar dari makhrajnya. Keluar dari makhrajnya, kemudian maknanya jelas. Maknanya jelas dan tidak merubah makna. Itu tartil. Apabila sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, lebih bagus lagi. Tapi tidak wajib. Sehingga kita mengatakan sesuatu itu haram, itu bahaya ya. Bahaya sekali. Karena berarti kita mengatakan orang itu dosa. Dan mencuri itu tidak semuanya haram. Mencuri ada yang haram, ada yang halal. Kalau mencuri yang haram itu mencuri uangnya orang, itu haram. Atau mencuri di dalam sholat itu haram. Aswa'us sariqah alladhi yasriku min sholatihi. Mencuri dalam sholat, yaitu orang yang sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tapi ada mencuri yang halal. Bahkan ada ulama punya tulisan yang bagus, as-sariqah al-halal. Mencuri yang halal. Di antaranya adalah istri mencuri hati suami dan suami mencuri hati istri. Halal apa haram? Ibadah itu malahan. Jadi mencuri tidak semuanya haram. Termasuk mencuri nafas itu tidak apa-apa, boleh. Karena tidak semua orang itu nafasnya kuat. Dan Al-Quran itu bukan kuat-kuatan nafas. Kan banyak ucapan dari salafus soleh. Nanti ada muncul akhir zaman orang itu bangga-banggaan dengan kuat-kuatan nafas. Ada orang bangga mengatakan aku bisa baca satu surat dengan sekali nafas. Padahal mereka tidak mengamalkan isinya. Al-Quran bukan itu, dibaca, dipelajari, tafsirnya, diamalkan. Tajwid, bagus. Bagus tajwid, tidak wajib. Jadi ini penting ya, tak saya luruskan. Karena seperti contohnya kemarin saya baca ayat-ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Kemudian saya bernapas dulu. Wadharu ma baqiya minar riba. Itu boleh. Maknanya jelas, tidak merubah makna, tidak merubah arti. Semua orang faham tentang ayat itu. Jadi kalau mau diteruskan lagi enggak apa-apa kalau napasnya kuat. Atau diulangi lagi boleh. Diteruskan boleh, enggak apa-apa. Kecuali yang tidak boleh itu berhenti yang memang bisa merubah maknanya, merubah makna. Misalnya orang membaca fawailul lil musallin titik. Celakalah orang yang sholat, selesai. Wah, ini haram karena dia merubah maknanya. Jadi ini perlu sekali ya. Tajwid itu bagus. Tapi tidak wajib. Karena itu para imam, ya, imam sholat tarawih yang punya kaset murattal, itu mereka rata-rata tidak mengindahkan kaidah-kaidah tajwid. Kalau antum perhatikan ya, Syekh Sudais, Syekh Surem dan yang lain-lainnya ketika jadi imam sholat tarawih, itu bacaan mereka tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Karena ketika dalam sholat itu tidak mungkin orang ngikuti kaidah tajwid, nanti sholatnya tidak khusyuk akhirnya. Karena orang ketika baca dalam sholat itu terbawa oleh perasaannya, ayatnya terbawa, ayat rahmat, ayat itu begitu, sehingga tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Dan itu benar, tidak salah. Kecuali ada memang kaset yang sesuai dengan kaidah tajwid yang diterbitkan oleh Mujamak Malik Fahad di Madinah sana. Resmi memang itu, memang bukan sholat raweh ya, memang sengaja rekaman khusus sesuai kaidah tajwid. Itu ada Murattal 30 juz yang ada apa namanya tasnya warna hijau itu. Itu belinya di Madinah itu. Ada Syekh Ali Hudaifi, Syekh Muhammad Ayyub, Ibrahim Al-Akhdar, itu sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi ketika baca di sholat, mereka tidak mengindahkan. Karena kalau mengindahkan tajwid nanti tidak khusyuk sholatnya. Sama dengan orang ahli nahwu, kalau baca Quran di dalam sholat, kemudian dia memperhatikan kaidah-kaidah nahwu, nanti tidak khusyuk sholatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdu Mubtada Lillahi Jar Majrur, tidak khusyuk nanti sholatnya. Ini penting saya luruskan ya, karena saya tadi khawatir orang-orang mendengarkan. Jadi sekali lagi, mengatakan sesuatu itu wajib atau haram itu perlu dalil, perlu dalil. Karena wajib itu artinya kalau tidak melakukan dosa, dan haram kalau mengerjakan dosa, seperti itu. Jadi yang wajib itu adalah tartil, baca masing-masing huruf mendapatkan makhraj yang benar. Yang tidak boleh itu misalnya orang baca ya alhamdulillahi rabbil ngalamin, nah, itu dosa, dosa harus belajar karena merubah maknanya. Atau siratal ladzina am'amta alaihim, nah, itu dosa harus belajar an'amta, seperti itu. Jadi mencuri napas itu boleh, misalnya kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin, boleh, tidak apa-apa itu. Artinya tetap tidak berubah. Tanyakan orang Arab sak dunia, artinya paham mereka, seperti itu. Jadi tidak boleh itu merubah maknanya, merubah artinya, seperti itu. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan telah diluruskan masalah ini. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan wajib atau haram itu ada dalilnya, dan dalil itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya qala ulama, qala ulama itu banyak. Ulama banyak ya, ulama banyak. Dan ini juga kami mendapatkan ilmu ini dari Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, tentang masalah beda antara tajwid dengan tartil. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Kita masih berada di Kitabul Wudu yang lalu terakhir, bab nomor 60, larangan istinja dengan batu kurang dari 3. Ya. Atau juga boleh dengan tisu, dan tisunya itu jumlahnya 3, atau boleh 1 tisu tapi diusap dengan 3 ujung tisu. Jadi yang telah diusap satu kali enggak dipakai lagi, diusap dengan ujung yang belum kena. Sudah enggak dipakai lagi, diusap lagi dengan ujung yang belum kena, 3 kali minimal. Kemudian juga yang lalu telah diterangkan bahwa istinja itu yang afdal adalah dengan batu dulu lalu dikasih air, atau dengan tisu dulu kemudian air. Kemudian yang afdal nomor 2 dengan air saja. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, dengan batu atau tisu saja, 3 kali usap. Saya kira sudah jelas. Kemudian berikutnya kita masuk bab yang nomor ke-61, babu tahrimil istinja birautin au admin, bab haram istinja dengan kotoran atau dengan tulang. Ini berkaitan dengan zaman dulu ya, di padang pasir. Karena mereka dulu kalau buang air di padang pasir, dan kemudian istinjaknya karena tidak ada batu, dengan yang ada di sana. Kadang yang ditangkap bukan batu tapi kotoran hewan atau tulang hewan, nah, itu enggak boleh. Tapi insya Allah kalau kita sekarang sudah enggak ada ini, tapi enggak apa-apa dibacakan, yang mana artinya tidak boleh istinja dengan sesuatu yang najis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'id fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajarain wal tamastu thalith falam ajidhu fa akhadtu rawthah fa ataituhu biha fa akhadha al-hajarain wa alqa rawthah wa qala hadha riksun. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mau buang air. Kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk membawakan kepada beliau 3 buah batu. Ternyata aku hanya menemukan 2 buah batu. Aku mencari batu yang ketiga, tidak menemukan. Akhirnya aku ambil kotoran binatang. Aku bawa kepada Nabi. Kemudian beliau hanya mengambil 2 batu itu, sementara kotoran binatang itu beliau buang. Dan beliau mengatakan, hada riksun, ini adalah kotor atau ini adalah najis. Karena kotoran hewan itu khilaf ya. Ada pendapat yang mengatakan najis, ada pendapat yang mengatakan tidak najis. Ada pendapat yang mengatakan kotoran hewan makulul laham, yang dimakan dagingnya, itu tidak najis. Dan ada yang mengatakan najis, dan kita tidak bicara khilaf ya. Sehingga makna riksun di sini bisa berarti najis bagi yang mengatakan najis, bisa berarti kotor bagi yang mengatakan tidak najis. Jadi hewan yang dimakan dagingnya, seperti kambing dan semisalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat di kandangnya kambing. Kandang kambing itu banyak kotorannya kambing. Seperti itu. Kemudian dari sini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, jelas bahwasanya istinja dengan kotoran itu tidak boleh. Karena bukan membersihkan, tapi malah membuat kotor. Kemudian dijelaskan lagi, kenapa tidak boleh istinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Ada sebuah kisah yang sangat indah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh yang lainnya, termasuk juga oleh Imam Muslim panjangnya, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau istinja, beliau melarang untuk diambilkan tulang atau kotoran. Kata sahabat Abu Hurairah, ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kharaja li hajatihi fa kana la yaltafit. Aku mengikuti Nabi ketika beliau keluar untuk membuang hajat. Jadi tidak punya kamar mandi ya, pergi ke tengah padang pasir. Dan beliau tidak noleh-noleh, tidak menengok-menengok, beliau jalan terus. Fadanautu minhu, lalu aku mendekat kepada beliau. Faqala, beliau bersabda, abghini ahjaran astangkudu biha wala ta'tini bi'admin wala rautin. Wahai sahabat Abu Hurairah, tolong carikan untukku beberapa batu untuk istinja, dan kamu jangan mengambil tulang, jangan pula kotoran. Kemudian sahabat Abu Hurairah membawakan, sampai setelah Rasulullah selesai dari buang hajat, sahabat Abu Hurairah bertanya, ma balul adam warrautah, ya Rasulullah, kenapa Anda tadi tidak mau istinja dengan tulang atau kotoran? Apa sebabnya? Illahnya itu apa? Beliau menyebutkan, kalau tadi kan disebutkan riksun ya, kotor atau najis, ternyata ada illah lagi yang lainnya. Huma ta'amul jin, karena keduanya itu adalah makanannya jin. Makanannya jin. Jadi kotoran hewan dan tulang itu adalah makanannya jin. Wa innahu qad atani wafdu jin nasibain wa ni'mal jin fasa'aluni azzad. Sesungguhnya telah datang kepadaku utusan jin dari daerah Nasibain, dan mereka adalah jin yang baik-baik. Mereka minta kepadaku bekal, minta bekal, minta makanan. Fada'autullaha lahum alla yamurru bi'adzmin wala rautatin illa wajadu 'alaiha tu'man. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, supaya mereka, kaum jin itu, tidak melewati tulang dan tidak pula melewati kotoran, melainkan mereka mendapatkan di sana itu banyak makanannya. Jadi kalau ada tulang atau kotoran, sana banyak makanannya bagi jin. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, yaitu dari Amir, beliau mengatakan, sa'altu Alqamah, aku pernah bertanya kepada Alqamah, hal kana Ibnu Mas'ud syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin? Apakah Ibnu Mas'ud itu ikut bersama-sama Nabi pada malam jin? Malam jin ya. Maksudnya malam jin itu malam itu ketika Rasulullah dibawa pergi oleh rombongan jin, masuk ke alam jin untuk dakwah kepada kaum jin. Dan itu ada dalam Al-Qur'an, nanti dibacakan ayatnya. Kemudian Alqamah berkata, kata Alqamah, ana sa'altu Ibnu Mas'ud fakultu, aku pernah tanya kepada Ibnu Mas'ud, aku berkata, hal syahida ahadukum ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin? Apakah ada seorang dari kamu yang ikut bersama Nabi pada malam jin itu? Qala la, kata Ibnu Mas'ud, tidak. Walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata laila fa faqadnahu. Akan tetapi kami saat itu bersama Rasulullah pada malam itu, lalu kami sempat kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya para sahabat tidak ikut masuk ke alam jin. Tapi mereka saat itu bersama-sama Nabi, tiba-tiba malam itu Nabi itu hilang, dicari oleh para sahabat. Faltamasnahu fil audiyah wasyi'ab, kami cari di lembah-lembah dan di bukit-bukit. Fakulna ustutir au util, jangan-jangan Nabi itu dibawa pergi oleh rombongan jin, atau jangan-jangan beliau dibunuh secara misterius. Para sahabat bingung. Para sahabat sangat mengkhawatirkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu lebih suka kalau mereka yang terbunuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu rela berkorban jiwanya, raganya, semuanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tampak ya dalam kitab-kitab sirah. Termasuk sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika hijrah bersama-sama Nabi. Sahabat Abu Bakar itu kadang jalan di depannya Nabi, kadang jalan di belakangnya Nabi. Lalu Rasulullah paham, Abu Bakar ini kenapa? Kok kadang jalan di depan saya, kadang jalan di belakang saya? Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, kenapa? Kamu kok kadang di depan saya, kadang di belakang saya? Wahai Rasulullah, ada kalanya ketika saya jalan itu saya teringat, jangan-jangan nanti orang-orang kafir Quraisy itu akan menjemput Anda dari depan, lalu ngambil Anda. Ketika saya ingat ini, saya langsung pindah ke depan supaya saya yang diambil oleh mereka dan Anda selamat. Ketika saya di depan, ya Rasulullah, saya teringat, jangan-jangan nanti orang-orang kafir Quraisy itu langsung nyulik Rasulullah dari belakang, langsung saya mundur ke belakang ya Rasulullah, supaya nanti kalau diculik yang kena saya, bukan Anda. Subhanallah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan nas Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, sahib. Jadi kalau ada orang sampai mencaci maki sahabat Abu Bakar, melecehkan sahabat Abu Bakar, apalagi melaknat, mengutuk, itu adalah orang yang tidak mungkin bahagia di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang yang mati su'ul khatimah karena menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti ya, sejarah membuktikan. Para ulama banyak menyebutkan di kitab-kitab mereka bahwa orang yang menghina sahabat, mencaci maki sahabat, banyak di antara mereka itu matinya mati su'ul khatimah, su'ul khatimah. Para sahabat adalah aulia Allah, wali-wali Allah mereka itu. Kalau ada ribut di antara mereka, ada beda pendapat, ada peperangan, sudah kita tidak usah mikut-mikut. Itu masalah yang dalam, masalah yang dalam. Kalau tidak ada perlunya, tidak usah baca. Nanti khawatir kita baca dari versi-versi yang salah, akhirnya hati kita menjadi kotor, terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita daripada menumpahkan darah para sahabat Rasulullah SAW. Maka jangan mengotori mulut-mulut kita dengan mencacat kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Fa fitna fi syarri lailah bata biha qaum." Lalu malam itu adalah malam kelabu bagi kami. Kami melewati malam itu dengan malam yang kelabu, malam yang kami benar-benar bingung, kami sumpek, kami sedih karena kami kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicelakakan. Falamma asbahna idh huwa ja'in min kibali Hira. Ternyata pada waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul datang dari arah Gua Hira. Gua Hira ya, Gua Hira itu di gunung ya, di atas. Rasulullah datang pagi hari. Faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka falam najidka fafitna bi syarri lailah fata biha qaum. Wahai Rasulullah, tadi malam kami kehilangan Anda, lalu kami mencari Anda dan kami tidak menemukan Anda. Akhirnya malam itu adalah malam yang kelabu bagi kami ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, atani da'il jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu 'alaihimul Qur'an. Tadi malam aku didatangi oleh utusan jin. Lalu aku pergi bersama-sama dia dan aku bacakan kepada mereka itu Al-Qur'an. Inilah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bisa masuk ke dalam alam jin. Jadi masuk ke dalam dimensi lain. Bukan hanya alam jin, alam malaikat bisa. Rasulullah masuk ke dalam dimensi malaikat. Termasuk ketika di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril, bisa. Bahkan beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittu mi'ajana waqad saddal ufuq, memiliki itu 600 sayap memenuhi ufuk. Besarnya bukan main malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita tidak bisa kita melihat jin ya. Kalau ada orang mengatakan bisa melihat jin, jangan percaya. Saya bisa melihat jin, berarti orang ini tidak punya uang ini berarti. Tidak punya uang. Kan di TV gitu kan. Di TV itu banyak orang mengaku bisa melihat jin ya. Di shooting itu saya lihat jinnya itu, saya lihat jinnya itu, kesana jinnya. Itu jinnya kesana. Iya, dicari tidak ada. Maka tadi kesana. Mestinya kita jawab, tidak, bukan kesana, saya tadi lihat kesana. Nanti dia bingung nanti. Lah kamu bohongi orang, dibohongi sekalian. Pertama bingung. Nanti jinnya dimasukkan botol ya. Masukkan botol. Itu tidak punya uang itu. Itu memang cari uang, orang miskin. Jadi tidak ada ya. Tidak ada orang bisa melihat jin. Nas Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi jin itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma bisa, jin menjelma jadi ular, kita bisa lihat. Kalau dalam bentuk asli tidak bisa. Jangan percaya kalau ada orang mengaku bisa melihat jin. Kemudian qala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa atharani ranihim. Lalu Rasulullah mengajak kami pergi melihat bekas-bekasnya jin itu dan bekas perapian mereka. Ditunjukkan oleh Rasulullah dulu. Saya tadi di sini dengan rombongan jin. Wasa'alu huzat, Rasulullah juga cerita bahwa jin itu minta bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta makanan. Faqala, beliau bersabda, lakum kullu azmin duki rasulullahi alaih yaqa'u fi aidikum aw farma yakunu lahman wa kullu ba'rati 'alaf lidab wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Kata Rasulullah, tiap-tiap tulang yang dibacakan nama Allah atasnya yang kamu dapatkan di tanganmu wahai jin, itu kamu dapati di sana banyak tulang, banyak dagingnya. Sementara kotorannya hewan itu adalah makanannya hewannya jin. Jadi jin juga punya hewan. Kita juga punya hewan kan, kuda, unta, jin juga punya hewan. Jadi tulang yang dibacakan nama Allah itu banyak dagingnya, makanannya jin. Sementara kotoran hewan itu adalah makanannya makanannya hewan-hewannya jin, binatang-binatangnya jin, binatang ternak, binatang melata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Fala tastanju bihima fa inna fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Maka janganlah kamu istinja dengan keduanya, dengan tulang dan kotoran hewan, karena itu adalah makanannya saudara-saudaramu jin. Dan jin ini ada satu surat ya, namanya surat Al-Jin. Adapun kisah ini ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Ahqaf. Ayat mulai 29, Allah berfirman, "Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin." Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Qur'an itu, mereka berkata kepada teman-temannya, diamlah kamu, dengarkan ini Al-Qur'an ini. Jadi jin bilang kepada teman-temannya, dengarkan, dengarkan. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi ketika mendengar bacaan Quran, langsung iman jin ini menjadi da'i, berdakwah kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Jin dakwah kepada kaumnya, mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Jadi jin itu sudah beriman kepada Nabi Musa. Dengar Al-Qur'an, ini kok sama dengan ajarannya Nabi Musa ini. Kemudian, "Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim," kata jin itu. "Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." "Wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin." Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan, maka Allah tidak akan melepaskan dia dari azab di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kaum jin ya. Orang bermuamalah dengan jin itu macam-macam. Karena sekarang ini kan banyak orang bermuamalah dengan jin. Bahkan ada buku yang judulnya itu adalah Bagaimana Cara Mendatangkan Raja Jin. Cara mendatangkan Raja Jin. Itu kayak tadi, kalau orang gak punya uang seneng baca gitu-gitu. Kepengen ketemu rajanya jin, nanti kepengen mendapatkan uang. Orang bermuamalah dengan jin itu yang pertama-tama, jin tunduk kepada dia tanpa syarat. Jin tunduk kepada dia tanpa syarat, dan kemudian jin itu dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Ini boleh. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman. Jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Setan-setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Tidak apa-apa, boleh tanpa syarat. Kemudian yang kedua, orang yang bermuamalah dengan jin itu pakai mukaddimah-mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan, amalan-amalan tertentu. Baca ini, baca itu. Atau juga bahkan kadang dengan tumbal-tumbal, pakai tumbal-tumbal. Dan rata-rata seperti itu. Maka ini jelas haram. Karena syarat yang diminta jin itu selalu nyimpang. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Atau juga kamu baca ini sekian kali, itu tidak ada syarat-syaratnya jin. Walaupun dipergunakan untuk kebaikan, tetap dilarang. Karena cara dia nundukkan jin itu sudah caranya nyimpang. Dan kebanyakan orang bermuamalah dengan jin model-model gini itu, tidak bahagia hidupnya. Hidup tidak bahagia, mati pun susah. Susah. Kemudian apalagi sudah menundukkan jin dengan cara tidak benar, jinnya dipergunakan untuk tidak benar pula. Untuk nyuri uangnya orang, untuk nyantet orang dan macam-macam, wah jelas nyimpang. Ada lagi orang itu tidak menundukkan jin, tapi kemasukan jin karena disenangi oleh jin. Ini ada ya. Ada orang itu jin senang sama dia, lalu jin masuk ke dalamnya dia karena senang sama dia. Itu ada. Dan ini maka dari itu supaya tidak kemasukan jin model-model gini, kita harus banyak baca zikir, zikrullah. Zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur. Kemudian juga jangan ngelamun. Ngelamun ya, orang suka ngelamun menyendiri, itu gampang dimasuki jin. Jinnya senang sama dia. Ada lagi bukan jinnya senang tapi dikirimi jin sama orang. Jadi ada orang ganggu ya, pakai ilmu sihir, santet, diganggu, dimasuki jin. Ini juga kita perlu baca zikir-zikir, rukyah-rukyah. Dan ketika dirukyah, kadang jinnya itu ngomong. Nah, jin ngomong itu jangan keburu-buru percaya. Karena jin suka bohong. Apalagi jin itu suka ngadu domba. Kadang jinnya bilang, ini yang ganggu kamu, ini fulan bin fulan, alamatnya di sini. Jangan percaya dulu. Karena jin suka ngadu domba. Kami dulu ketika di Jakarta, ada dosen kami dari Palestina, namanya Dr. Umar Ridwan. Itu ahli ruqyah, Dr. Umar Ridwan. Itu suaranya kewaras. Kalau ngomong suaranya kewarasnya bukan main. Dari Palestina beliau. Sehingga kadang teman-teman itu bercanda dengan Dr. Umar ini ya. Dr. Umar ini perutnya ada karaoke-nya ini. Kalau ngomong keras, enggak pak di apa aula besar itu enggak pakai pengeras suara, dengar semuanya. Kemudian ada seseorang yang dia itu diganggu, kemasukan jinnya diganggu, minta diruqyah oleh beliau. Ya sudah, janjian nanti di rumahnya si fulan, di tempat kontraknya teman-teman yang kuliah di Libya. Kemudian saya bilang kepada Dr. Umar, dokter, saya boleh ikut enggak? Oh boleh, enggak apa-apa. Ya wis, pengin tahu kayak apa ketika ngeruqyah. Yang ikut suruh wudu semuanya, lalu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Orangnya mula-mula biasa, biasa kini saya adalah biar. Begitu dibacakan, langsung berubah. Matanya itu merah dan lidahnya itu menjulur, keluar lidahnya. Kemudian suaranya berubah sudah. Bukan suara dia lagi. Dan kebetulan itu dia pernah di Arab ya. Subhanallah, jinnya juga jin dari Arab. Jinnya ngomongnya bahasa Arab, bahasa Arab. Dan dengan Dr. Umar ini nyambung. Nama jinnya itu Murjan. Namanya Murjan. Sebelumnya sudah pernah di Rukia dan jinnya itu janji mau keluar. Tapi tidak keluar. Ya memang jin itu bohong. Tidak, bohong. Di Senen sama Dr. Umar dimarahi. Dr. Umar kan suaranya keras ya, dimarahi. Kadzabta ya Murjan, kadzabta. Kamu bohong wahai Murjan, kamu bohong. Jinnya nangis jinnya. Ya Syekh, kadzabtu alaik ya Syekh. Nangis-nangis jin, ketakutan. Ittaqillah. Bertakwa kamu kepada Allah. Jinnya bilang, ya Syekh, bagaimana saya bertakwa kepada Allah? Orang yang nundukkan saya itu orangnya khabith, orangnya itu busuk. Tidak pernah dia nyuruh aku takwa. Aku tidak tahu takwa itu apa. Jadi jinnya dikuasai oleh orang yang jahat. Ayo kamu keluar. Tidak bisa Syekh, anak merbut, anak aku diikat, aku diikat. Diikat di mana? Di sini, di pinggulnya. Jadi dia tidak bisa keluar karena dia diikat di sana. Jadi rukyah sampai lama. Sampai jinnya itu cerita. Yang ganggu siapa? Cerita jinnya. Yang ganggu itu fulan bin fulan. Rumahnya di sini, alamat lengkap semuanya. Dia bawa jin dari Hadramut, dari Yaman bawa jinnya. Saya pikir ini enggak bohong jin ini. Saya bilang kepada Dr. Umar, "Syekh, mayak tiba aja, Syekh." Saya ngomongnya pelan itu, "Syekh, enggak bohong ini, Syekh." Jinnya dengar, marah-marah. Analah akdib, aku tidak bohong, aku benar. Orang ini memang orang khabith, orang busuk itu orangnya itu. Sudah dia suruh keluar, tidak bisa, dia terikat. Sudah lama dia tidak bisa. Hanya dikembalikan lagi, kemudian dikasih upaya-upaya yang lainnya. Upaya-upaya kan banyak ya, cara-cara ruqyah, diantaranya dengan daun bidara dan yang lain-lainnya. Karena ada kalanya ruqyah itu tidak bisa satu kali, ada beberapa kali. Dan orang tersebut yang diruqyah itu, sebelumnya jin yang masuk ke dalam tubuhnya itu banyak ya, dan sudah keluar semuanya. Tinggal Murjan enggak bisa keluar ini. Tinggal Murjan. Bahkan sebelumnya itu jinnya cerita, bahwa orang yang mengganggu itu juga membuat pendeman ya. Pendeman istilahnya itu barang-barangnya si fulan ini yang diganggu itu, pakaiannya, celananya itu dipendem. Tempat itu jinnya cerita, ada pendemannya saya di sini, digali, benar-benar ada pendemannya semuanya itu. Dan semuanya sudah keluar, tinggal murjan itu saja. Jadi artinya ada diganggu orang seperti itu. Caranya dirukyah, hanya saja kalau nanti jinnya itu cerita begini begitu, jangan keburu-buru, percaya dulu. Karena kadang dia bohong, dia suka ngadu domba orang. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi kalau manusia itu tidak mau iman kepada Al-Qur'an, berarti manusia itu keterlaluan. Keterlaluan sekali. Jin aja langsung iman. Selanjutnya bab yang nomor ke-62. Babuz zajr ani batida'il mutawaddi fi wudhu'ihi bi fihi qabla ghuslil yadain. Bab larangan seseorang yang wudu itu memulai langsung dengan mulutnya, berkumur-kumur sebelum mencuci kedua tangannya. Jadi tidak boleh langsung kumur, tapi nyuci tangan dulu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, anna Aba Jubair Al-Kindi qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu. Ada seorang sahabat panggilannya Abu Jubair Al-Kindi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan untuk ngambil air wudu. Wa qala tawaddo ya Aba Jubair, wahai Aba Jubair silakan kamu wudu dulu. Fa bada'a bi fihi, langsung kumur, tidak pakai nyuci tangan. Jadi langsung kumur ya, tidak pakai nyuci tangan dulu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya, la tabda' bi fika fa innal kafira yabda'u bi fihi. Kalau wudu jangan langsung mulut. Karena orang kafir itu biasanya yang dimulai langsung mulutnya, tidak pakai nyuci tangan. Jadi maksudnya cuci tangan dulu, jangan langsung kumur. Jangan keburu-buru kalau wudu. Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu fa ghassala yadayhi hatta anqahuma tsumma tamatmada wastantara tsumma ghassala wajhahu thalathan tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalathan tsumma ghassala yadahu al-yusra ila al-mirfaq thalathan tsumma masaha bi ra'sihi wa ghassala rijlaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air wudu, lalu beliau memberikan contoh wudu yang benar. Dimulai dengan mencuci kedua tangan dulu sampai bersih. Kemudian beliau berkumur-kumur, lalu nyedot air ke hidung dan dikeluarkan lagi. Kemudian basuh wajahnya 3 kali. Kemudian basuh tangan kanan sampai siku-siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku-siku juga 3 kali. Kemudian ngusap kepalanya, gandeng dengan telinganya. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Jadi walaupun keburu-buru, tidak boleh ya langsung kumur, cuci tangan dulu, bersih. Dan Islam ini agama kebersihan, karena ada kalanya tangan kita kotor, cuci dulu. Inilah diantara sifat wudhu Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga ada faedah menyelisihi orang kafir. Islam ini selalu datang dengan menyelisihi orang kafir, supaya kita punya ciri khas. Kalau kafir gitu, kami tampil beda, kami gini. Kita punya ciri khas. Kemudian berikutnya lagi. Bab yang nomor ke-63. Babu karahati ghamsil mutawaddi wa ghairihi yadahu al-mashkuk fi najasatiha fil ina qabla ghasliha talatan. Ini juga penting ya. Bab dibenci orang yang wudu itu, atau juga yang selain wudu, memasukkan tangannya yang dikhawatirkan tangannya mengandung najis ke dalam sebuah bejana sebelum dicuci tangan itu 3 kali. Jadi maksudnya kita tidak boleh langsung masukkan tangan kita ke dalam bejana, apalagi tangan yang dikhawatirkan mengandung najis. Jadi tangannya dicuci dulu 3 kali sebelum dimasukkan bejana. Dan ini lebih khusus orang yang bangun tidur. Lebih khusus orang bangun tidur. Jadi orang bangun tidur itu enggak boleh masukkan tangannya ke dalam tempat air, tapi tangannya dicuci dulu 3 kali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, idastayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila seorang dari kamu bangun dari tidur, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air sehingga dia mencuci dulu tangannya 3 kali, karena dia tidak tahu selama tidur tangannya kemana saja. Karena tidur tangannya kemana saja tidak tahu kan, megang tempat najis, kotoran. Dan Islam adalah agama kebersihan. Ada satu kisah, kami diceritai kisah ini oleh guru-guru kami ya, bahwasanya ada seorang ulama menyampaikan hadis ini. Lalu ada seorang yang dengan sombongnya menolak hadis ini. Kalau saya tidak perlu nyuci tangan bangun tidur, karena saya yakin tangan saya bersih. Yakin tangan saya bersih. Subhanallah. Ketika orang itu tidur, waktu bangun, tangannya di mana? Mohon maaf ya, tangannya itu masuk ke dalam pantatnya. Bukan jarinya, tangannya masuk semuanya ke dalam pantatnya. Ini dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentang-mentang Rasulullah sudah bilang jelas, kalau bangun tidur tangannya jangan dimasukkan ke tempat air dulu, cuci dulu 3 kali. Karena kamu tidak tahu ketika tidur tanganmu kemana saja. Gampang kan? Ada apa nolak-nolak? Oh, saya tahu tangan saya kemana-mana. Tangan saya tahu, tidak kotor tangan saya. Bangun tahu-tahu tangannya di dalamnya, di dalam, dalam duburnya tangannya itu. Subhanallah. Dan cerita seperti ini banyak ya. Termasuk Imam Nawawi juga, beliau pernah cerita tentang satu orang yang ketika itu disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Yaitu bahwasanya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena malaikat ridho dengan ilmu yang mereka tuntut. Ketika seorang guru menyampaikan hadis ini, ada pendengar yang melecehkan hadis ini. Lalu dia berjalan di majelis ilmu itu dengan jinjit-jinjit jalannya. Tuh ditanya, kenapa kamu jinjit? Dengan meledek dia mengatakan, saya takut nginjak sayapnya malaikat. Meledek. Apa yang terjadi? Kakinya jinjit terus, tidak bisa balik lagi. Nah ini diadab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menghina hadis yang sahih dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi najis tidak najis, yang penting bangun tidur tangannya tidak boleh dimasukkan tempat air, cuci dulu 3 kali bersih seperti itu. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab yang nomor ke-64, babu tahrimi al-baul fil ma'ir raqid wal ightisal wal wudu wasyurb minhu. Bab haram kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, dan juga mandi di air itu, atau wudu atau minum daripada air itu. Jadi tidak boleh ya, ada air diam yang tidak ngalir lalu kencing di sana. Karena itu kan seandainya pun tidak najis, minimal kotor dan menjijikkan. Masa dia kencing di air yang diam? Kalau air mengalir kan hilang kan ya, hasilnya mengalir hilang. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubal fil ma'ir raqid, bahwasanya beliau itu melarang kencing di air yang diam, yang tidak ngalir, karena kotor. Ini juga termasuk anak kecil loh. Anak kecil biasanya mandi di bak kan, mandi di bak kecil kencing di situ sekalian, ini juga larangan masuk. Karena kencingnya anak kecil itu ya, kalau bayi sekali ya, masih minum susu ibunya saja, itu kencingnya najisnya mukhaffafa. Kalau laki-laki, kalau perempuan najisnya sama dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah makan yang lain-lainnya, najisnya najis mutawassito, sama dengan yang lain. Jadi anak kecil juga tidak boleh mandi di bak, sak kencingnya di sana. Nah, itu tidak boleh. Ini tidak perlu waspada kita. Kemudian ada lagi larangan, sudah kencing di situ, mandinya di situ. Kalau tadi kan kencing saja di air diam, itu dilarang. Kemudian ada lagi dalil, sudah kencing di situ, mandi di situ. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tabul fil ma'id da'im alladzi la yajri tsumma taghtasil minhu." Jangan kamu kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi daripadanya. Ada juga riwayat mandi janabah dan yang lainnya ya. Yang jelas ini menjijikkan. Para ulama memberikan perkecualian air yang al-mustabhar, al-ma'ul mustabhar. Jadi air yang banyak. Kayak di kolam renang. Kolam renang itu kencing enggak boleh ya. Nah, bagaimanapun juga walaupun kencingnya hilang itu tapi jijik kan? Jijik. Nah, adapun mandi di situ enggak apa-apa. Karena kalau kolam renang masuk di sini enggak ada orang renang nanti. Kalau kolam renang enggak apa-apa. Kenapa? Itu berkecualian al-mustabhar karena airnya itu banyak. Jika kencingnya otomatis hilang. Tapi kencing di dalam situ enggak boleh loh ya. Nah, menjijikkan. Karena biasanya orang itu kalau sudah renang otomatis sudah sambil menyelam buang air. Seperti itu. Tapi kalau mandi di situ enggak apa-apa karena kencingnya hilang. Mandi wudu enggak apa-apa. Maknya itu airnya banyak seperti air laut, banyak sekali. Najisnya hilang, rasanya tidak berubah, warna enggak berubah, bau enggak berubah, seperti itu. Cuman yang perlu kita perhatikan ini anak-anak kecil itu loh, mandi di bak sak kencingnya. Jadi yang benar sebelum dimasukkan bak, dikencingkan dulu. Ya, setelah itu baru dimasukkan ke dalam bak, dimandikan. Karena seandainya pun kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan selama air itu air mutlak, tidak berubah rasa, warna, bau, tidak najis, walaupun tidak najis sekalipun kita yakin itu, tapi jijik kan, menjijikkan. Jangankan terkena, jangankan mohon maaf ya dikencing di situ, ada air di bak saja, ketetesan kencing orang, kita jijik tidak? Jijik. Walaupun seseorang yakin tidak najis, tapi dia itu jijik. Tapi juga sebagian ulama mengatakan kalau kurang dari dua kulah kena najis, walaupun setetes, ya najis. Tapi itu beda pendapat ya. Dan beda pendapat kita tidak perlu mendalami, kecuali di majelis-majelis khusus. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Babu tahrimit takhalli fituruk wadzilal wa naq'ilma. Bab nomor ke-65. Bab diharamkan membuang hajat di jalanan, atau di tempat orang biasa bernaung, atau di tempat-tempat air. Wah ini banyak terjadi kalau ini. Jadi kencing di tempatnya orang biasa lewat, atau di tempatnya orang biasa bernaung di sana, atau di tempatnya air, yang airnya itu dimanfaatkan oleh orang, ganggu orang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anin." Takutlah kamu dua perkara yang bisa menyebabkan laknat. Laknat. Laknatnya siapa? Ai alhamilinan nas alaihi, yaitu menyebabkan manusia itu melaknati dia. Manusia nyumpai dia. Ini siapa yang kencing di sini kurang ajar. Mudah-mudahan celaka kan disumpai manusia. Jauhilah dua hal yang bisa menyebabkan laknat manusia. Qal wa mal la'anan ya Rasulullah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah dua hal yang menyebabkan manusia melaknat itu? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang yang buang air baik besar ataupun kecil di jalannya manusia atau di tempat-tempat manusia biasa bernaung. Ya, ganggu ya. Atau mungkin nanti aja pada waktu berikutnya karena agak panjang ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.